أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس قل بنا عزكم الله. Di antara yang membedakan antara hayatul dunia dan hayatul jannah, kehidupan di dunia ini dan kehidupan di surga nanti, ialah kalau di dalam kehidupan dunia semua umat manusia yang ada padanya pasti akan merasakan hamun wa gham, akan merasakan keresahan, kegelisahan, kesundahan, kesedihan. Sementara orang-orang yang merasakan hayatul jannah, kehidupan surga nanti di yaumul qiyamah, sedikit pun mereka tidak akan mengalami yang seperti itu. Tidak ada rasa sedih, tidak ada capek, tidak ada sedih, tidak ada galau, gundah gulana atau keresahan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam firman-Nya tentang ahli jannah di dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-48, Allah menegaskan la yamassuhum fiha nasabun wa ma hum bimukhrajin wa ma hum minha bimukhrajin. Ahli jannah itu tidak akan menimpa mereka di surga nanti nasabun, rasa letih atau capek, wa ma hum minha bimukhrajin, mereka juga tidak akan dikeluarkan dari surga abadi, dalam surga selama-lamanya. Ini ahli jannah. Semuanya menyenangkan, semuanya menggembirakan, penuh dengan sukacita, tidak ada kesedihan, tidak ada keresahan, tidak ada kelelahan dan sebagainya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang kondisi orang-orang yang hidup di muka bumi. Al-insan, bani Adam di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka dengan tabiat dasar sebagai para makhluk yang bersedih, makhluk yang resah, makhluk yang mengalami kondisi kesempitan, kekacauan, kekecewaan, kegalauan dan kegundahan. Disebutkan dalam Al-Qur'an, tepatnya di dalam surat Al-Balad ayat yang ke-4. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan laqad khalaqnal insana fi kabad. Dan sungguh-sungguh kami menciptakan umat manusia fi kabad, pada kesedihan, pada keresahan, pada keletihan dan kecapean. Kabad meliputi kesedihan terkait dengan masa lalu, terkait dengan kegelisahan, kegundahan yang dia alami sekarang, terkait dengan keresahan-keresahan yang dia pikirkan untuk masa akan datang. Huznun wa ghammun wa hammun. Dalam ayat ini, pada ayat laqad khalaqnal insana fi kabad, Allah Subhanahu wa taala menegaskan hal itu dengan sekian banyak penguat. Yang pertama menggunakan lam ta'kid. Yang kedua menggunakan qad yang juga mengandung makna ta'kid penguat. Laqad itu double penguat. Sungguh, sungguh. Artinya pasti akan terjadi, enggak mungkin. Sungguh, sungguh. Penguat yang ketiga ialah menggunakan fi huruf fi dzarfiyah, fi kabad. Yang menggambarkan kepada kita bahwasanya manusia itu betul-betul masuk dalam lingkaran kesedihan, lingkaran kegelisahan dan keresahan. Namun terlepas daripadanya. Diibaratkan kayak air dalam gelas ini. Al-ma'u fil kub. Yang namanya air dalam gelas. Masuk dalam kerangka gelas ini. Tidak mungkin dikeluarkan dari bawah. Kemudian kalimat al-insan yang disebutkan dalam ayat di atas. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kata-kata insan itu adalah umum. Di situ ada alif lam al lil jins listighraqil afrad untuk jenis semua individu-individu insan sehingga mencakup semua pihak baik dia itu laki-laki ataukah wanita, baik dia itu orang yang muslim ataukah orang yang kafir, baik dia orang yang soleh ataukah orang yang soleh. Semuanya, bahkan para anbiya wal mursalin sekalipun masuk dalam ayat ini. Laqad khalaqnal insana fi kabad, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam kesedihan, dalam kerosahan dan kesulitan. Nabi dan Rasul mengalami kesedihan dan kesulitan. Para Nabi kita Muhammad alaihi wasallam juga demikian. Para sahabatul kiram radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in juga merasakan. Terus demikian. Begitu pula kaum muslimin, begitu pula yang namanya orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya akan mengalami yang namanya jabat. Dikarenakan masuk pada keumuman al-insan di atas. Namun barakallahu fikum. Umat manusia terkait dengan keresahan hati itu bertingkat-tingkat dan bermacam-macam. Bertingkat-tingkat dan bermacam-macam. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Fawaid. Beliau menyatakan wal qulub tatafawatu fil hammi wal gham kasratan wa istimrara bihasabi ma fiha min al iman aw al fusuqi wal usyan. Hati-hati manusia itu bertingkat-tingkat dari sisi keresahan dan kegelisahannya banyak dan terus-menerusnya tergantung imannya atau kefasikan dan kemaksiatannya. Tergantung iman dan tergantung kefasikan dan kemaksiatan. Jelas arahnya. Hati itu kalau ternyata dipenuhi oleh keimanan, dipenuhi dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka keresahan, kegelisahan yang dia alami itu tidak seberapa banyak. Tidak seberapa besar. Tidak terus-menerus. Kalaupun dia mengalami hal tersebut, itu pada kegelisahan, keresahan yang positif. Saya terangkan nanti. Lain halnya dengan hati yang dipenuhi dengan kefasikan. hati yang penuh dengan kemaksiatan, dosa, kemungkaran-kemungkaran, maka akan semakin tinggi tensi keresahannya, semakin tinggi tingkat kegelisahannya, semakin sering mengalami keresahan dan kegelisahan. Dan kalau sudah penuh dengan kemaksiatan, keresahan dan kegelisahan itu terkait dengan perkara-perkara yang tidak positif alias negatif. Globalnya diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di Al-Fawaid, fahiya ala qalbayn. Semua hati yang ada itu diglobalkan menjadi dua hati. Yang pertama ialah qalbin huwa arsyur rahman. Hati yang itu seperti singgasana Allah. Yang digambarkan seperti arsy-Nya Allah Ar-Rahman. Fa fihi an-nur wal haya wal farah wal surur wal bahjah wa dzakhair khair. Pada hati tadi ada cahaya, ada kehidupan, ada kegembiraan, sukacita, lapang jiwa dan hatinya, dan tersimpan padanya perkara-perkara kebaikan. Itu hatinya orang yang penuh dengan iman, yang dikatakan sebagai arsyur rahman. Hatinya bercahaya, hatinya itu hidup, hatinya gembira, bersukacita, senang, lapang, tentram, damai, penuh dengan kebaikan-kebaikan. Hati yang kedua, wa qalbin huwa arsy syaitan. Hati yang kedua adalah seperti singgasana setan. Fahunaka dhiq. Maka di dalam hati itu ada kesempitan. Wa dhulmah, kegelapan. Wal maut, kematian. Wal huzn, kesedihan. Wal gham, kegelisahan. Wal ham, keresahan. Ini hati yang kedua. Hati yang digambarkan seperti arusnya singgasananya setan, yaitu hati yang penuh dengan kefasikan, penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan dosa. Maka hati itu dikatakan hati yang sempit, hati yang gelap, hati yang mati, hati yang sering merasakan kesedihan, kegelisahan, dan keresahan. Globalnya dua, hati yang bercahaya dan hati yang gelap. Kemudian barakallahu fiik, masing-masing individu insan itu pun juga beragam sisi keresahan yang dia alami, tergantung perkara-perkara yang mendorong mereka mengalami keresahan. Secara global, barakallahu fikum, keresahan yang dialami oleh jiwa kita ini, wanafitina azzaikumullah, keresahan yang dialami oleh jiwa kita ini, barakallahu fikum, globalnya ada dua. Keresahan hati itu ada dua. Ada humumun syarifatun mahmudah. Humum syarifah mahmudah syariah. Keresahan yang mulia. Keresahan yang mulia. Keresahan yang terpuji. Keresahan yang bernilai tinggi. Resah tapi mulia, gelisah tapi terpuji, gelisah tapi bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya terangkan dengan misal. Sementara yang kedua, barakallahu fikum, humumun jadi'ah, mazmumah, razilah, keresahan-keresahan hati yang rendah, yang tercela, yang hina. Resah itu merupakan kerendahan, kehinaan dan perkara itu. Maka di sini barakallahu fikum perlu kita ulas apa saja keresahan hati yang dikatakan terkunci tadi. Bagaimana pula keresahan hati yang dinyatakan tercela tadi. Orang binazirullah. Poin yang pertama yang dikatakan sebagai keresahan yang positif. Keresahan yang mulia. Itu ialah keresahan hati yang ditimbulkan oleh perkara yang syar'i. Keresahan hati yang ditimbulkan oleh perkara yang syar'i. Sesuai dengan syariat. Contoh. Seperti humumul alim. Keresahan hati yang dialami oleh para ulama. Keresahan yang ditimbulkan oleh mu'dilat wal muskilat. Adanya muskilah-muskilah. Perkara-perkara sulit yang menimpa kaum muslimin yang membutuhkan jawaban. Muslimin sedang ditimpa suatu perkara, sedang ditimpa suatu perkara muskilah, membutuhkan jawaban yang tepat, solusi yang tepat. Otomatis dia memikirkannya jalan para Allah. Maka sang alim pun kemudian dalam hati yang merasakan resah, gelisah, berpikir gimana caranya bisa menyelesaikan kasus yang muslimin ini. Gimana caranya bisa memberikan solusi-solusi terhadap kegelisahan yang menimpa kaum muslimin. Entah itu dulu. Entah itu muskilah. Entah muskilah dalam bentuk banyak dari kalangan kaum muslimin yang enggan belajar ilmu agama. Banyak kaum muslimin yang tersibukkan dengan dunia. Banyak kaum muslimin yang mendapatkan cobaan dan ujian musibah. Atau apapun bentuknya dari perkara-perkara yang menimpa kaum muslimin yang membutuhkan jawaban dan solusi. Yang bingung para ulama. Gimana solusinya ini? Maka dia pun kepikiran. Hatinya pun sedih, resah, gelisah, kadang sempit ketika sudah sekian lama belum menemukan formula solusi yang tepat untuk kaum muslimin. Pikir keras untuk menyelesaikan masalahnya. Keresahan yang seperti ini mulia, terpuji, bernilai, berharga. Insya Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah s.a.w. kalau sudah dihadapkan dengan masalah yang seperti ini. Sampai terkadang malam. Ditemani oleh sahabat yang mulia. Radhiyallahu ta'ala anhu wa arba. Pernah suatu malam. Bukan dalam Bukhari Muslim. Yang namanya Isya sudah dikumandangkan azan. Yang namanya jamaah kaum muslimin setelah jamaah Isya sudah kumpul. Tetapi Rasulullah SAW tidak juga keluar dari rumahnya, dari kamarnya. Disebutkan dalam sebagian riwayat karena beliau ketika itu sedang memikirkan umur muslimin. Memikirkan perkara-perkara kaum muslimin yang menimpa kaum muslimin ditemani oleh sahabat yang mulia Al-Baqarah Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa arba. Sampai tengah malam. Isyaknya belum komati. Pikirkan sama beliau solusi yang ada. Sampai tuntas selesai semuanya. Mendekati pertengahan malam. baru kemudian dikerjakan yang namanya sholatul isya di tengah malam. Di tengah malam. Itu humumun aliyah. Keresahan, kegelisahan yang bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mikirnya itu syar'i. Mikirnya terpuji. Masuk pula dalam kondisi ini ialah humumud du'at fi nasriddin wal akhdhu biyadil mad'u ila tariqil hidayah. Termasuk pula dalam bab ini, keresahan yang terpuji ini ialah keresahan yang dialami oleh para dai, memikirkan bagaimana caranya agama ini tersebar dengan luas. Bagaimana caranya para mad'u-mad'u yang ada, audien dakwah tadi, bisa diajak menuju kepada hidayah. Kepikiran. Dakwah di Jakarta kok tidak pernah maju. Misalkan, contoh, gak tahu gimana nyatanya. Misalkan, tidak maju-maju, kepikiran ini kenapa dakwah Jakarta seperti itu. Itu humudah, keresahan, kegelisahan yang dialami orangnya. Pikir dia kenapa, solusinya apa. Kenapa orang-orang metropolitan tidak mau taklim, tidak mau ngaji, tidak mau mempelajari agama Allah SWT. Kenapa mereka sibuk dengan dunianya, bahkan berbelimbang dengan dosa, dengan kemungkaran, dengan kemaksiatan. Kenapa ini? Pikiran dia. Resah hatinya, gelisah hatinya, sempit dadanya. Tetapi itu terpuji. Kenapa? Mikiri. Mikiri umat. Mikiri beban dan tugas tanggung jawab dia. Jadi untuk menyebarkan ilmu di tengah-tengah masyarakatnya. Begitu pula masuk dalam kategori ini. Ialah hamul ibad. Fi tashihi. Ibadatihi. Keresahan yang dialami oleh ahli ibadah. Al-ibad. Terkait dengan ibadahnya. Sudah sahih atau belum? Sudah sesuai dengan sunnah atau belum? Sudah ikhlas niatnya atau belum? Sempurna atau tidak? Kurang atau tidak? Pikiran terkait dengan apa ya? Ibadah. Cek hari ini rawatibnya bolong nggak ya? Gitu ya. Loh, ada yang bolong tadi belum mengerjakan qobliyah zuhur atau tadi belum mengerjakan ba'diyah zuhur, tersibukkan dengan bincang-bincang dengan ikhwan dan segala macamnya sampai lupa. Sampai pulang ke rumah dan segala macam lupa belum dua rakaat tahiyat. Kepikiran, ya Allah ibadahnya belum sempurna. Kenapa kok sampai belum sampai lepas begitu saja? Rawatib yang ada. Pikiran lagi. Niatnya. Niatnya kok jadi kayak gini? Sering senang dipuji, disanjung dan segala macamnya, riaknya kok semakin kuat, tujuan dunia kok semakin meningkat. Resah lagi gimana caranya memperbaiki niat. Demikian seterusnya. Hamul ibad terbukti aja gak mikir dunia, gak mikir yang lain-lain, tapi yang dia pikir ialah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh saya ini tinggi apa terlalu rendah? Karena khawatir sebetulnya ketinggian ya. Soalnya perasaan tidak pernah itu jauh itu. Gitu ya. Ya apa ya. Jadi ketinggian ya. Harus saya turunkan lagi nih. Diturunkan lagi contohnya ini ya. Ya jangan turunkan ya. Artinya harus memikir ke arah tanah. Allah mutaan. Contoh itu sekaligus koreksi. Gitu ya. Loh, saya kok tidak pernah mikir kayak gitu ya. Ya mikir loh. Ya kan gitu. Berpikirlah Anda. Atau terkait dengan urusan sosial. Seseorang yang betul-betul sedih, resah jiwanya, resah hatinya ketika mendengarkan berita kabar teman-teman dia di penjuru dunia sana, di wilayah ini, di wilayah itu. Kondisinya sangat kritis, mengenaskan, butuh bantuan dan segala macamnya. Kepikiran dia, gimana caranya bantu mereka, gimana caranya menyalurkan bentuk bantuan dia, bagaimana caranya mewujudkan bentuk solidaritas sama kaum muslimin dengan mereka. Kepikiran lagi, terpuji jika ada masalah sosial. Nah gitu ya. Wah, intinya ya sama sekali na'azakumullah, keresahan hati yang terpuji, yang mulia, yang bernilai tinggi dalam agama ialah keresahan hati yang didorong oleh perkara-perkara yang syar'i. Perkara yang syar'i, perkara yang syar'i. Maksudnya kira-kira kalau kemudian ada orang yang berpikiran, saya taklim, nyetrum ya? Nyetrum ya? Apa ya? Kayak gini ya? Baik, kira-kira maksud gak ya? Seseorang yang kepikiran sama ini. Ya, saya ini sudah taklim, sudah ngaji, sudah bertahun-tahun, tidak ada kemajuan sama sekali. Kira-kira maksudnya? Sudah berapa lama saya taklim diselidiki? Jangan diselidiki ya, diselidiki. Perasaan taklim diselidiki itu ya sudah lama, sepekan sekian kali. Saya sudah tinggal di sini selama 10 tahun. Perasaan 10 tahun taklim gini-gini aja, nggak ada perubahan. Kepikiran dia kemudian. Kepikiran untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas taklimnya. Masa 10 tahun ngaji tidak bisa bahasa Arab. Masa 10 tahun taklim tidak ngerti-ngerti baca kitab bodoh. Masa jibeng terus. Tahu jibeng? Ngaji kuping terus. Jadi kira-kira masuk tidak dalam masalah kabar kiri ini? Terpuji tidak? Terpuji ya? Kepikiran tidak? Kepikiran enggak? Enggak. Allah Allah itu. Berarti contohnya terlalu tinggi saya. Nah terus satu pikir apa ya? Pikir apa itu? Ya, termasuk daripada keresahan hati yang terpuji. Ialah kegelisahan hati dikarenakan kezaliman orang lain kepada kita. Nah, kita banyak dizalimi sama orang lain, diganggu sama orang lain, disakiti sama orang lain, entah sama kerabat sendiri atau tetangga atau kaum muslimin secara umum. Kadang kita sempit. Nah gitu ya, kita berusaha untuk mengamalkan sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata tanggapan masyarakat sekitar menggunjing kita, menghibai kita, menuduh kita dengan tuduhan yang macam-macam, mengintimidasi kita, menuduhkan kita dan segala macamnya. Kadang sedih kita, gelisah di sempit. Kesempitan yang seperti itu, labas. Bukan termasuk yang negatif, positif. Barakallah. Karena memang kezaliman orang lain yang menimpa. Jar. Begitu pula barakallahu bikum. Terkait dengan keresahan hati yang masih wajar, positif. Ialah jiwa yang resah, jiwa yang gelisah dikarenakan mendapatkan cobaan hidup. Mendapatkan musibah-musibah dalam hidup. Seperti dia ditimpa penyakit menahun, penyakit kronis. Ya, namanya orang sakit, kalau cuma sehari, dua hari, masih tabah, masih sabar. Tapi kalau kemudian sakitnya itu sudah berbulan juga, bertahun-tahun tidak sembuh-sembuh, kadang muncul perasaan sempit hatinya. Itu seperti ini, tidak apa-apa, tidak normal bagaimana umumnya manusia pada umumnya. Yang lain juga bisa taklim, saya tidak bisa taklim, tergeletak di rumah seperti ini kondisi sakit dan segala macam. Muncul keresahan hati karena musibah penyakit. Atau dikarenakan kematian orang yang kita cintai, kematian ayah, kematian ibu, kematian suami, kematian istri, kematian anak, saudara, famili, teman, sahabat, karib yang betul-betul mengisi kehidupan kita selama ini, atau kematian guru yang kita cintai dan segala macam, gelisah lagi, sedih lagi dengan musibah yang ada. Ajar. Atau hatinya retak dikarenakan diuji urusan maisha. Yang ini yakin kepikiran. Retaknya yakin luar biasa. Ya Pak ya? Masya Allah. Biasanya saya mulai dari yang kelas para pedagang. Biasanya kalau dagangan di tempat-tempat taklim, di tempat-tempat daurah, tempat-tempat muhadharah, Masya Allah laku keras. Lumayan lah. Ini apa namanya? Omsetnya itu sudah puluhan juta. Bahkan mungkin sampai ratusan juta dalam sebulan. Masya Allah. Gede banget ya. Gelaran demikian omsetnya. Luar biasa ya. Itu yang digelar. Yang di belakang tidak ada yang tahu. Para kelas. Ternyata dikasih cobaan, dikasih ujian musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang biasa kalau gelaran dan segala macam dagangan di tempat-tempat taklim, tempat-tempat daun, segala macam laris manis, Masya Allah. Itu kok semakin lama semakin sepi. Yang tadinya omsetnya ratusan juta turun puluhan juta, turun jutaan, tragis ratusan ribu, sampai perhatikannya puluhan ribu. Kira-kira kepikiran apa tadi? Wah, kalau yang satu ini nggak ada yang jangan ditanya sudah langsung, langsung yakin langsung datang ke ustaz. Ustaz, ada apa? Minta solusi ustaz. Apa itu? Ini gimana saya terus ustaz? Usaha saya kok jadi bangkrut dan gini. Kok bisa? Aku kan dulu dikenal sebagai jutawan. Aku kan dikenal dengan pemain gelaran yang profesional. Gitu bahasanya gelaran gitu ya. Ya itu Ustaz. Nggak tahu kenapa ini. Jangan-jangan ada yang iri sama saya, dengki sama saya, sehingga dia mendoakan kejelekan untuk saya. Jangan-jangan kena ain, penyakit hasad dan segala macam. Ustaz, jangan-jangan ada orang yang gini-gini dan segala macam. Ini gimana terusnya, apa ada dikit tertentu, apa doa tertentu atau apa gitu Ustaz, supaya sudah balik kembali. Allah Ustaz. Ustaznya gila-gila dulu jadi jutawan herbal, gak pernah datang. Tidak ada yang datang kemudian minta solusi. Solusinya gimana Ustaz, saya kok banyak nanti bawa kemana Ustaz. Tidak mikir kayak gitu. Sekarang kondisinya sudah banyak musibah, maisahnya carut marut, income-nya seret, pusing kepalanya. Datang ke Ustaz. Ya begitu Ustaz ya, gimana lagi. Muskilah-muskilah lari ke Ustaz. Enak-enak, pek sendiri gitu ya. Katanya gimana Ustaz dan segala macam. Kepikiran dia, sedih dia, resah hatinya, gelisah dia. Tapi masih dikatakan batas normal, dikarenakan memang itu merupakan musibah, ujian dari Allah Taala yang menimpa diri. Ini contohnya apa kayak ini ya? Cocok contohnya. Ya dari ketinggian. Nah, itu untuk orang-orang yang muttaqin, yang salihin, Masya Allah itu. Yang ini pas, pas. Allah ya Rabbi. Namun, termasuk yang juga masih dikatakan taraf yang diperbolehkan, ialah keresahan hati yang seringkali menimpa orang tua memikirkan masa depan anak-anak. Ini juga pikiran kan teman-teman, yakin dia tidak ini. Cocok sebenarnya. Barakallahu fikum. Terutama ketika masa depan, ketika anak-anaknya itu anak-anak yang dhaifa, yang lemah ekonominya, fuqara wal masakin, yang belum mapan kehidupannya dan segala macamnya. Mana anak saya nanti? Siapa mereka ini? Kondisinya lemah kayak gini, miskin, fakir, belum mapan segala macamnya. Padahal masih muda-muda belum bernikah. Gimana mereka nikahnya? Terus gimana biayanya segala macam pikiran. Terkait dengan urusan duniawi. Ya, masih dianggap normal. Orang tua seringkali memikirkan hal-hal yang seperti intinya ya, Pak Nabi. Keresahan hati itu kadang muncul dikarenakan hal-hal yang seperti ini. Syar'i atau mubah. Kalau syar'i, maka terpuji. Kalau mubah, maka wajar. Ada lagi yang kedua. Keresahan hati yang muncul dikarenakan sebab kemaksiatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya sempit, hatinya itu gelisah, hatinya itu resah, galau, gundah gulana, ternyata dikarenakan kemaksiatan-kemaksiatan, kemungkaran-kemungkaran dosa yang dia lakukan. Dan itu sebuah kemestian yang namanya dosa melahirkan keresahan hati. Tapi yang dibahas sekarang ini ada yang bisa merasakan. Dan kalau mau jujur ya, setiap orang yang jatuh dalam tindakan dosa kepada Allah, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam lubuk hati dia yang paling dalam dia sedang merasakan keresahan. Dia merasakan kegersangan hati. Merasakan sepinya hati, kekosongan hati, tidak ada kedamaian padanya. Walaupun lahiriahnya dia bersuka cita, senang-senang, teriak-teriak, ekspresinya lepas dan segala macamnya, kayak orang sekarang ini ya, yang katanya gaya gaul dan segala macamnya, nampak, masya Allah, senang sumringah. Tapi sebenarnya hati dia itu kesang, hati dia itu kosong, hati dia itu resah, depresi. Karena dosa dan kemaksiatan. Ini tercela. Ini keresahan hati yang rendah, yang hina, yang dicela dalam agama. Double. Yang pertama tercela dikarenakan kemaksiatan-kemaksiatan dosa yang dia kerjakan. Yang kedua dikarenakan keresahan hati yang diharapkan. Allahumma. Itu secara umum pasti akan dirasakan oleh orang-orang yang suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya keresahan hati itu nampak gitu. Nampak pada ekspresi wajahnya, nampak pada gerak-gerak tubuhnya, nampak pada kehidupan dia. Berarti kan di lubuk hati yang paling dalam, lahirnya seneng banget, lahirnya apa batinnya kosong. Terkadang kelihatan, nampak murung, tidak ceria, tidak bahagia, kelihatan sedih. Ya, sedih. Ditanya, kenapa mas? Kalau ada yang bisa dijadikan tempat curhat, ngomong. Gimana mas? Iya. Kenapa? Gimana ini? Gimana caranya supaya saya bisa bersih dari dosa saya? Siapa? Hati saya sedikit, hati saya digelap. Ada apa? Kita tentang kemaksiatannya dikarenakan kita kemaksiatan. saya itu habis begini, habis begini, habis begini, habis begini, habis begini. Wah, panjang. Apalagi namanya maksiat kepada Allah, macam-macam tidurnya. Lihat. Aneh seperti itu. Allah. Tahu-tahu, diplus dulu. Allah minta. Itu namanya kerobohan hati dikarenakan kemaksiatan kepada Allah. Terkadang nampak shocknya orang tadi, depresinya orang tadi, keresahan hati orang tadi, karena kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Pertelah. Termasuk di dalamnya ialah keresahan hati yang dirasakan oleh para da'i-da'i, para mubalek-mubalek yang memiliki pemahaman yang menyimpang dan mendapatkan teror dari kaum muslimin karena penyimpangan. Ada apa enggak ada? Banyak. Ustaz, da'i, kiai, mubalek menyimpang, dia memiliki pemahaman yang aneh-aneh. Ternyata perang oleh kaum muslimin. Wah, teror dia dan segala macamnya. Mana nusantar tuh ini kok begini? Wah, pusing dia, masuk SMS penuh dengan berbagai macam pro dan kontra tentang dirinya. Resah dia akhirnya. Wah, mana ini dakwah kayak gini? Segala macamnya. Tertelah, Pak Ustaz. Loh, kenapa kau tertelah? Saya dai, saya Ustaz. Iya. Dikarenakan keresahan yang kamu alami sekarang ini bukan karena dakwah kamu di atas al-haq, tapi dikarenakan pemahaman kamu yang mulai nyeleneh. Muncul dan tampil pro dan kontra tentang pemahaman kamu yang aneh tadi. Akhirnya kamu disibukkan dengan perkara seperti itu. Akhirnya kamu mengalami keresahan hati, kegelisahan hati, kesempitan hati karena itu semuanya. Ada mazmum tercelah barulah. Masuk pula di dalamnya orang-orang yang merasakan ketakutan, kegelisahan dikarenakan dikejar oleh pihak pemerintah karena sebagai teroris. Jadi siapa yang gelisah? Gelisah. Tidak mungkin tampil belak-belakan begini. Tokoh-tokoh teroris. Mereka bunyi sama bunyi sini. Lari sana, lari sini. Lari sana, terus begitu. Jiwa mereka enggak tentram. Jiwa mereka itu sangat sedih, sempit, resah, gelisah, tidak tentram dan tidak tenang itu. Dalam kejaran dan sorotan pihak pemerintah, apalagi dalam kejaran Densus 88. Masya Allah. Itu sempit ya, Pak. Dan itu tercela, bukan terpuji, jangan sok bangga sebagai seorang mujahid. Jangan terbangga bakal mati syahid. Sangit. Ya, sebetulnya sangit. Ada kelam itu. Tercelah. Rendah. Hina. Dikarenakan kerendahan waktu keresahan hati yang dia rasakan. Dikarenakan penyimpangan-penyimpangan dan pihak dia. Selama intinya, keresahan hati yang tercelah, yang rendah, yang hina itu dikarenakan keresahan hati yang ditimbulkan oleh kemaksiatan kepada Allah atau penyimpangan-penyimpangan bid'ah dalam rahmat. Sehingga macam-macam yang namanya keresahan hati itu berasal. Yang terpuji itu padanya ada cahaya pada hatinya, ada kehidupan pada hatinya. Yang tercelah membuat hatinya semakin gelap, semakin sempit, dan ujungnya mati hati tersebut. Wallahu musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah. Tinggal ya masing-masing kita yang hidup di muka bumi ini merasakan kegelisahan dan keresahan dalam bidang apa. Karena semua orang merasakan yang seperti ini. Tidak ada satu insan pun yang hidup di muka bumi ini pasti akan merasakan keresahan dan kegelisahan. Tinggal terpuji atau tercela. Menambah cahaya hatimu ataukah menambah gelap hatimu. Baru. Namun penting Allah. Walaupun sebab yang menimbulkan keresahan hati itu positif, dinyatakan dari keresahan hati yang terpuji, tapi bagaimanapun juga itu melelahkan insan yang resah. terbawa dalam pikirannya, terbawa dalam perasaan, yang tentunya dia menginginkan hati yang lebih lapang, lebih tenang, lebih damai, tanpa keresahan. Maka begini Allah, dibutuhkan terapi, ada terapi keresahan hati. Kira-kira obatnya satu ataukah obatnya ada dua atau banyak? Jawabannya Allah, terapinya banyak, tetapi paling tidak bisa kita globalkan menjadi dua sesuai dengan sebabnya masing-masing, sesuai dengan keresahan hati masing-masing. Kita mulai dengan keresahan hati yang muncul karena kemaksiatan dan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus dikasih obat antibiotik. Nah gitu ya, supaya sembuh baru kemudian dialihkan kepada terapi keresahan hati model yang kedua yang berikutnya. Kira-kira obatnya apa ya? Apa coba? Pintar. Enggak ada. Terapi yang pertama untuk menghadapi keresahan hati karena kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala ialah at-taubatun nasuh. At-taubatun nasuh. Taubat ya, ikhwan. Taubat dengan taubatan nasuha, istighfar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa, kemaksiatan-kemaksiatan yang dia lakukan, yang dia sadari ataukah tidak, yang dia ketahui ataukah tidak. Taubat itu terapi paling jitu, paling manjur untuk menyelesaikan keresahan hati Anda karena dosa. Taubat. Dengan taubat dan nasuha. Tapi ingat ya, taubat dan nasuha yang sesuai dengan persyaratannya. Bagaimana kita ketahui bersama barakulahikum, taubat dan nasuha itu persyaratannya ialah harus itlaq anil dunu, harus meninggalkan dosa sesuatu. Tinggalkan semuanya. Tinggalkan dosanya. Tinggalkan teman-teman lama kamu yang juga bergelimang dalam dosa yang sama. Tinggalkan tempat-tempat dosa yang biasa kamu nongkrong di sana. Kalaupun bisa, tinggalkan wilayah dan daerah yang dipenuhi dengan kemaksiatan tadi. Tidak semata-mata meninggalkan dosanya. Tidak. Jelas, tinggalkan dosanya. Jangan kamu ulangi lagi. Tinggalkan jauh-jauh. Tapi lebih lanjut daripada itu, barulah tinggalkan juga kawan-kawan lama. Orang berbuat dosa kan punya teman ya. Teman kongkow. Maksiat bareng-bareng. Tinggalkan mereka semua. Ganti dengan teman-teman yang solihin. Tinggalkan pula tempat kemaksiatan yang biasa kamu datangi itu. Jangan deket-deket lagi ke sana. Ganti dengan tempat-tempat yang syar'i, masjid-masjid, majelis-majelis ilmu, halaqah-halaqah ilmu. Kalau memang dibutuhkan, tinggalkan wilayah sekaligus. Dikenal itu pusat maksiat di Jakarta. Kompleks begitu ya. Itu punya rumah di situ. Udah, jual, pergi dari situ. Seharusnya tinggalkan tempat seperti itu dan pindah ke tempat-tempat yang di sana ada umat manusia yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diambil dari kisah pembunuh 100 nyawa. Ya, dia meninggalkan tempat asalnya, pindah ke tempat yang di sana ada orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kalau cuma semata-mata meninggalkan dosanya, tapi masih hubungan dengan teman-teman lama, relasi-relasi lama yang juga bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kambuhan. Yakin kambuhan. Bentar tepat. Hubungi lagi sama teman-teman yang lain. Loyo lagi, ya. Jatuh lagi. Terima kasih adalah bentuk jujurnya tobat Anda. Tidak mungkin Anda setelah itu datang lagi ke tempat maksiat itu. Tidak mungkin bagi Anda dekat-dekat dengan teman-teman lama Anda yang biasa mengajak Anda bermaksiat di bawah. Firman kepada Nasuhah. Dan yang kedua ialah An-Najah. Menyesal dengan sangat semua tindakan dosa yang telah kamu lakukan di masa lalu. Dan yang ketiga ialah beradab kuat ketika bulan tidak mengulangi lagi dosa tersebut di masa lalu. Hadir taubat itu semua akan menghapuskan semua dosa-dosa kamu. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum ila akhir ayat. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kamu semua kepada Allah dengan taubatan nasuha. Allah pasti akan menghapuskan dosa-dosa kamu. At-taubatu tajubu ma qablaha. Taubatan nasuha itu menghapuskan semua dosa-dosa yang telah lalu. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, kata Allah. Sesungguhnya Allah akan mengampuni semua dosa, yakni bagi mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taubat akan dikasih terapi berikutnya supaya keresahan hati Anda hilang. Karena dengan semata-mata tobat dari dengan tobat dan nasuha, yang namanya hati yang tadinya sepi, gelap, resah, gelisah karena dosa dan kemaksiatan, itu akan berubah menjadi hati yang tenteram, yang orang yang betul-betul jujur taubatnya, jujur istighfarnya. Dia akan mampu untuk menumpahkan air matanya, menangis di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika itu dia akan merasakan dalam hatinya sesuatu yang sangat jujur, sangat tenteram, sangat damai, sangat tenang. Yang sebelumnya dipenuhi dengan kekeringan, kegersangan dan kegelisahan. Semata ada yang taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi disertai dengan terapi yang berikutnya. Apa terapi yang berikutnya? Memperbanyak amal soleh setelah itu. Sebagai ganti dari sekian banyak dosa dan kemaksiatan yang dia kerjakan pada masa lalu. Dulu jago maksiat, sekarang harus jago taat. Ahli ibadah kepada Allah. Itu juga diambil dari kisah pembunuh 100 nyawa. Ketika diperintahkan oleh sang alim yang memberikan fatwa kepada dia untuk pindah dari tempatnya menuju ke suatu tempat, di situ ada unatun yahdunallah, orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelas dari pesan tadi, dia diminta untuk mengganti kemaksiatannya dengan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelan-pelan dia mengkaji bimbingan agama Allah, pelan-pelan kemudian dia tata amal sholat. Yang dulunya enggak pernah sholat, latihan sholat. Nah, pelan. Dari mulai apa namanya gerakan-gerakannya, zikir-zikir dan segala macam yang latihan. Terus rutin 5 waktu berjamaah terus tambahi lagi rawatibnya, qobliyah, ba'diyah, tambahi lagi sunah-sunah yang lainnya, terus amal yang berikutnya puasa. Terus kalau dia terusnya banyak, biasanya ditandai dengan apa? Kok diem aja? Biasanya orang mau tobat uangnya banyak melimpah, tobatnya ditandai dengan apa? Biasanya ya, ditandai dengan karena nggak pernah ngalami. Ya alhamdulillah nggak pernah ngalami, atau mungkin belum pernah mendengar berita barangkali. Biasanya di kalangan kaum muslimin ini, karena sebelumnya itu banyak berbuat dosa, banyak berbuat kemaksiatan, ahli maksiat lah, tobat dengan tobat yang masya Allah kembali merata hatinya. Kalau bahasanya orang sini, mempertajam mata hatinya. dengan ibadah kepada Allah. Itu biasanya kalau uangnya banyak ditandai dengan berangkat haji atau berangkat ibadah umrah. So, di sana, di tanah suci, di Mekah, di Madinah, semakin mempertajam mata hatinya. Itu bahasanya orang sekarang, bahasa kaumnya orang sekarang, mempertajam mata hatinya. Ada yang mempertajam iman dan takwa dia kepada Allah Subhanahu. Itu, gitu ya. Taubat, amal soleh. Yang pertama dia dasar ilmu. Yang ini insyaallah pekan nanti. Insyaallah. Ya walaupun manusia tidak boleh salah dan bermaksiat, tapi tidak separah yang saya kabarkan tadi. Gitu ya. Pekan nanti. Ini seperti penambahan wawasan. Yang menjadi pembahasan sekarang ialah poin yang kedua. Kegelisahan, keresahan hati dikarenakan perkara yang syar'i atau yang positif. Atau yang mubah, karena kematian, karena musibah, karena cobaan dan segala macam yang saya bawakan di awal. Nah, di sini ada beberapa terapi barakallahu fikum. Yang pertama ialah zikrullah tabaraka wa ta'ala, memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim di dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-28. Allah menyatakan ala fi zikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jiwa itu akan tenang. Memperbanyak zikrullah, berzikir kepada Allah. Zikir ini zikir-zikir yang disyariatkan dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Zikir ba'da salat, zikir ba'da petang, zikir keluar masuk rumah, keluar masuk kamar mandi, keluar masuk namanya masjid, zikir masuk pasar, masuk mall dan segala macamnya. Masuk mall itu doanya kayak doa masuk pasar ya. Mall itu kan bahasa kerennya aja. Bahasa umumnya kan pasar. Ya. Nah, masuk mall segala macamnya, ya masuk mall. Nah, barulah itu terus banyak berzikir kepada Allah. Maka dengan semakin dia banyak berzikir kepada Allah, berzikir yang syar'i, jiwa akan tenang. Merasakan kedamaian, ketenangan barulah. Zikrullah. Termasuk di dalam kategori zikrullah ialah tilawatul Qur'ani bitadabbur. Membaca Al-Quran dengan tadabbur namanya. Ini akan betul-betul membawa penteraman hati yang lebih dalam. Dalam Al-Quran itu dimasukkan dalam bab zikrullah, berzikir kepada Allah. Ala zikrullah tatma'innul qulub. Baca Quran itu bertingkat-tingkat. Ada yang semata-mata membaca, lesan aja yang bergerak, hati tidak ikut, pikiran tidak ikut. Ini yang paling rendah. Dan seringkali tidak membawa keberkahan lebih dari semata-mata membaca. Ada lagi yang berikutnya ialah membaca Al-Qur'anul Karim. Membaca Al-Qur'anul Karim dengan menghaburkan hati. Ada perasaan. Yang lebih tinggi lagi ialah membaca Al-Qur'anul Karim dengan penghayatan dan tadabbur. Tadabbur itu ialah menghayati apa yang dia baca dengan memahami maknanya. Masya Allah. Kita akan lebih merasa nikmat dalam membaca Al-Quran, akan semakin merasa tenang jiwa itu, akan terbawa dengan apa namanya isi Al-Quran. Ketika dia membaca ayat-ayat tentang jannah, tentang surganya Allah Subhanahu Wa Taala, kenikmatan-kenikmatan akhirat, maka semakin bertambah rojaknya, harapannya kepada Allah, memohon fadilah dari Allah Subhanahu Wa Taala semoga dimasukkan dalam jannahnya nanti di kemudian. Ketika membaca ayat-ayat ancaman terkait dengan jahanam, terkait dengan neraka, ancaman-ancaman untuk orang yang kafir, untuk yang munafikin, untuk yang fasikin dan segala macamnya, muncul rasa takutnya, rasa khaufnya kepada Allah Subhanahu Wataala. Wah, semakin dia banyak tilawah Al-Quran dengan tadabbur, maka akan semakin tenteram jiwanya, semakin tenang hatinya, semakin hilang keresahan hati dan kegelisahannya. Masya Allah. Di samping juga fadilah membaca Quran sendiri. Zikrullah dan dalamnya ada pembahasan tilawah Al-Quran. Ala bismillah tatma'innul qulub. Masya Allah, luar biasa. Terapi yang berikutnya untuk menghilangkan keresahan dalam hati ialah bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. At-taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dicontohkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya ketika mereka menghadapi sebuah ujian dan cobaan, itu memperbanyak ibadah salat. Langsung sholat 2 rakaat ketika mendapatkan cobaan. Itu disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam firman-Nya, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dan minta tolonglah kepada Allah menghadapi musibah yang menimpa anda, cobaan yang menimpa anda dengan sabar dan sholat. Sabar jelas, ada musibah, cobaan, kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian sholat. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullah dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam Shahih Jami' dari Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu taala anhu, dia berkata, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam idza hazabahu amrun shalla." Kalau Hudzaifah adalah Nabi alaihi salatu wasalam, apabila menimpa suatu musibah kepada beliau, langsung salat. Kalau menimpa belum sesuatu, langsung sholat. Sholat yang namanya sholat minimal 2 rakaat. Para kelas. Dicontohkan pula oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhumah. Dinukil dalam tafsir ayat di atas di Al-Baqarah tadi. Disebutkan lama balagh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wafat akhih, nazala ala janibi tariq yusalli wa kana fi safarin imtithalan li amrillah. Dahulu Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika sampai kepada beliau berita tentang wafatnya saudara dia, dan beliau bersahab dalam bersahab ketika itu, langsung beliau turun di pinggir jalan salat. Kalau sekarang mungkin langsung apa namanya cari masjid atau dari musola atau dari pom bensin yang ada musolanya, gitu ya. Langsung begitu, langsung sholat. Intisaran di amrillah untuk melaksanakan perintah Allah. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Sholat ya sholat. Luar biasa. Barakallah. Kalau pas kebetulan mendapatkan musibah, cobaan, pas datang waktunya sholat, langsung segera ambil air wudhu, sempurnakan wudhu anda, langsung segera ke masjid, bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala dalam rukun. Langsung masjid, ada qobliyah, langsung kerjakan qobliyahnya, langsung banyak berdoa kepada Allah antara adzan dan iqamah, kemudian ketika sholat antum merasakan sholat diresapi, dihayati, insyaallah semua kegelisahan, semua keresahan, semua musibah itu akan hilang dan kita mampu menghadapinya dengan sebaik-baik. Musibah itu macam-macam loh ya, yang semata-mata dengan makan seseorang. Nah, contoh yang paling gampang, lagi menjalankan sebuah usaha, tanam modal kepada seseorang, prospek di Jakarta. Ayuhana, sekarang malam-malam. Apa kira-kira prospek di Jakarta ini? Tanam modal usaha apa ini? Kuliner. Kuliner sih. Apa yang kiranya prospek? Properti. Masya Allah. Wah, kelas besar itu tadi ya. Properti. Masya Allah. Wah, itu investnya miliaran nih. Eh? Ya, enggak kerasnya aku enggak. Jangan tahu sedikit. Jangan sini-sini aja lah. Eh? Kuliner. Herbal. Herbal. Mumpang itu herbal lah ya. Ya, weh. Masuk. Invest. Untuk investkan 100 juta, walau setengah miliar, atau 1 miliar. Nah, bagi hasil yang betul. Usaha, insyaAllah. Nah, keuntungan, insyaAllah lumayan. Barakallah itu. Jalan, itu usaha. Suatu kali, ketika kamu sedang, apa namanya, sibuk, apa begitu, entah di rumah, atau lagi di jalan, atau lagi apa, telepon berdering. Ini relasi ini angka. Nadanya sudah mulai baik. Ya, sabar ya. Ada apa ini? Kau tahu tu sabar ya, kita sabar ya. Ada apa ini? Sabar ya. Allahumma sana. Barang yang kita kirim senilai 1 miliar, investnya antum itu tenggelam Tanjung Priok. Hah? Atau mau dikirim kemana ini? Tak terselamatkan sudah ya sih. Habis, hangus semua yang namanya modal tadi. Kira-kira gimana perasaannya anda ketika bebas? Ini kabar baik atau kabar buruk? Kabar buruk dan takkan ini. Ini tergantung iman seseorang. Kalau iman dan takwa dia ketika itu sedang menanjak, segede apapun berita menakutkan dan berita musibah tadi itu, dia masih mampu sedikit untuk menahan. Akan terucapkan di lesan dia, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mikir lagi. Tapi sudah mikir sejak di luar. Tapi kalau kemudian imannya lagi menurun, takwanya lagi merosot, telepon seperti itu, langsung teriak-teriak, lupa. Ini sudah kalut itu, sahabat-sahabat, pikiran dia juga ini. Dalam kondisi-kondisi yang terbiri para pelaku, yang dianjurkan ialah, wasta'inu bis sabri wassalah, meminta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sabarnya itu dengan kalimat innalillah wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurna fi musibatina wa akhlif lana khairan. Langsung berhenti cari masjid, sholat dua rakaat memohon perlindungan kepada Allah atas musibah yang ditinggal ketika itu dan memohon kepada Allah ganti rugi. Langsung menuju Allah kembali ke Allah. Pasrahkan semua kepada Allah. Curahkan semua pikiran kamu, kegalauan kamu, kegelisahan kamu, semua kepada Allah. Sudah. Selesai. Bismillah. Urus setelah itu. Musibah yang harus menimpa. Tapi ini susah. Allah mengatakan di akhir ayat. Wa innaha lakabiratun illa ala al-fasiqin. Tapi itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk kepada Allah Subhanahu Wataala. Tak sembarang orang yang tahu-tahu langsung berhenti sholat dua rakaat mendapatkan musibah, kontainernya dia tenggelam di Tanjung Priok. Sekarang, tapi latih itu musibah besar, musibah yang sedang pun mungkin, yang kecil pun juga mungkin. Hal-hal yang membuat kita tadi merasakan keresahan, kesulitan, kekalutan dalam hidup. Solusinya bisa dzikrullah, tilawatul Quran, kemudian juga al-isti'anah billah, memohon pertolongan kepada Allah dengan as-sabr was-shalah, dengan sabar dan sabar. Barakallahu. Ini terapinya terapi ritual ya, karena kan yang menimpa antum itu langsung di hati. Nah, barakallahu harus ke ritual-ritual yang menenangkan jiwa. Dan semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah, Bang, sudah. Gitu ya. Cukup ya. Masyaallah. Jam 5.4 cukup ya. Masyaallah. Ada 14 kayaknya ini. Padahal baru berapa poin dari sisa. Zikrullah, tilawatul Quran, sabar dan sholat itu banyak lagi ya, Pak. Hah? Yang paling penting itu ialah meningkatkan iman kita kepada takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Dan intinya pula ialah selalu kembali kepada Allah, mendekat kepada Allah, takor kepada Allah, terus limpahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maha kuasa atas segala sesuatu. Minta pertolongan kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah, insyaallah semuanya akan tenang, semuanya akan damai. Itulah sifatnya orang-orang beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah. Walau seminggu kalau sekolah ya. Juga misalnya ya. Tidak ada pertanyaan kan? Tidak ada kan? Nah, terus itu praktek. Bukan teori. Ini praktek keseharian. Karena perasaan itu menimpa kita dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.